Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala sahbihi wa man tabi'ahum bi isan ila yaumiddin. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan berbagai macam nikmat-Nya sehingga kita bisa melanjutkan kembali masih dalam pembahasan kitab At-Tibyan fi Adab Hamatil Quran. Penjelasan tentang adab-adab para pembawa Al-Quran yang kita masih melanjutkan pembahasan pasal tentang Amin yang telah dibahas oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala yang terkait tentang Amin dan makna-makna dari Amin tersebut. Apakah Aminnya dijaharkan atau disirkan, dan apakah makmum mengucapkan Amin atau tidak. Ya, bahkan cara pengucapan dari lafaz Amin itu tersendiri yang ada 4 lafaz, namun yang sahih ada 3 lafaz dari 4 lafaz tersebut. Ya, kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala yang masih melanjutkan tentang pelafazan Amin. Qala ahlul arabiyyati haqquha fil arabiyyah al-waqfu. Ya, seharusnya dalam bahasa Arab pengucapan Amin tersebut adalah diwaqafkan, yakni disukunkan. Amin nunnya disukunkan. Itu aslinya dalam bahasa Arab. Li'annaha bimanzilatil aswat. Fa idza, ya, karena apa? Karena Amin hakikatnya seperti saut, seperti huruf, yakni jim, mim, nun, ya, seperti itu. Karena dia, ya, seperti pengucapan huruf-huruf tersebut. Bahkan sebagian ulama ia berpendapat bahwa itu bukanlah dari bahasa Arab dan itu tidak memiliki istiqaq, yakni tidak memiliki pecahannya dalam bahasa Arab, bukan dari pecahan, ya, fi'il. Fa idza wasalaha fatahannuna liltiqa'i as-sakinain. Ya, kalau bacaannya disambung maka nunnya difathahkan. Ya, amina. Kalau disambung nunnya difathahkan karena ada dua sukun yang bertemu, yakni huruf ya sukun dan nun sukun bertemu kemudian ada di wasal. Ya, maka itu sulit pengucapannya sehingga ya nunnya difathahkan. Ya, nunnya difathahkan ketika disambung dengan bacaan yang lain. Kama futihat fi aina wa kaifa. Ya, sebagaimana difathahkan pada lafaz aina dan kaifa. Ya, aina dan kaifa itu difathahkan ketika disambung. Walam tuksar li thiqalil kasrati ba'dal ya'i. Dan lafaz amin tersebut nunnya tidak dikasrahkan. Kenapa? Karena ya kasrah nun, kasrah pada nun, ya akan berat pengucapannya jika bertemu dengan ya. Ya pada amin, amini. Yaitu berat dalam menurut ya pengucapan orang-orang Arab terdahulu, yaitu berat sehingga apa difathahkan. Fahadha mukhtasarun mimma yata'allaqu bilafzi amin. Ya, inilah pembicaraan singkat ya tentang pelafazan amin. Ya, pelafalan amin yang beliau hakikatnya membahas tentang amin ini lebih luas lagi di kitab beliau Tahdzibul Asma wal Lughat. وقد بسطت القول فيها بشواهد وزيادة الأقوال في كتاب تهذيب الأسماء واللغات. Dan aku telah ya paparkan perkataan ya pembahasan tersebut dia dengan dalil-dalilnya, dengan syahid-syahidnya dan juga tambahan aqwal, perkataan para ulama yang lainnya dalam kitab beliau Tahdzibul Asma waللغات. Ya, hakikatnya ini kitab yang ya bagus sekali. Ya, pembahasan, bahkan pembahasan yang mencakup biografi para ulama, mencakup negeri-negeri, yang mencakup ya lafaz-lafaz syar'i, dibahas tuntas detail oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, disusun berdasarkan ya huruf abjad. Ya, dari alif sampai ya pembahasannya ya amatlah ya panjang dan lengkap. Ya, menunjukkan ya keluasan ilmu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Qala al-ulama'u يستحب التأمين في الصلاة للإمام والمأموم معه والمنفرد. Ya, para ulama berkata ya disunnahkan mengucapkan amin di dalam salat bagi imam, makmum yang bersamanya maupun juga orang yang salat sendirian. Ya, disunnahkan bagi mereka semua untuk mengucapkan amin di dalam salat tersebut. ويجهر الإمام والمنفرد بلفظ آمين في الصلاة الجهرية. Ya, dan imam dan orang yang salat sendiri, ya, imam dan orang yang salat sendiri mengucapkan amin dengan jahr. Ya, mengucapkan amin dengan jahr pada salat jahr, pada salat subuh, salat maghrib dan salat isya. Ya, dan pembahasan mengucapkan jahr bagi mereka ini yang telah kita bahas pada pertemuan yang telah lalu, bahwasanya yang sunnah adalah dengan menjaharkan lafaz amin. Ya, berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari jalan ya Sufyan Ats-Tsauri, ya bahwasanya Nabi SAW ketika sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin qala amin wa rafa'a biha sautahu. Ya, dan Nabi SAW mengucapkan amin dengan mengeraskan suaranya. Ya, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Al-Qira'ah Khalfal Imam dan para ulama lainnya. Dan ini riwayat yang lebih sahih daripada lafaz dari jalan Syu'bah wa khafadha biha sautahu, yakni merendahkan suaranya. Yang lebih tepat adalah dengan meninggikan suara, menjaharkan suara amin yang telah kita bahas tuntas pada pertemuan yang telah lalu. Wakhtalafu fi jahril ma'mumi. Ya, dan para ulama ya berbeda pendapat tentang makmum, apakah menjaharkan aminnya atau mensirkan aminnya ketika di salat jahriyah tersebut. Ya, bagaimana si makmum? Fasahihu annahu yajhar. Ya, yang lebih tepat, yang lebih sahih, si makmum ketika dalam salat jahar tersebut juga menjaharkan aminnya. Ya, juga menjaharkan aminnya bersama imam. Ya, ini yang dipilih oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Wathani la yajhar. Ya, ada pendapat ulama yang lain bahwasanya si makmum tidak menjaharkan amin. Ya, cukuplah imam saja yang menjaharkan amin. Wathalithu yajharu idha kana in kana jam'an kathiran wa illa fala. Pendapat yang ketiga, apabila jamaahnya banyak maka makmum menjaharkan aminnya. Ya, adapun jika jamaahnya tidak banyak, jamaahnya sedikit, maka makmum tidak menjaharkan aminnya. Jadi ya, tafsil, diperinci berdasarkan banyak tidaknya jamaah. Tapi nanti akan ya pendapat yang terakhir ini akan menimbulkan pertanyaan, apakah batasannya ya jamaah yang banyak dan sedikit. Ya, namun yang dikuatkan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala bahwasanya makmum juga menjaharkan imamnya. Ya, dan ini wallahu a'lam memang ya lebih tepat apa yang dibawakan dan dikuatkan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala berdasarkan hadis ittiba'il makmum. Ittiba'il makmumi lil imam. Ya, hadis wajibnya seorang makmum mengikuti imam. Ya, dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim dan lainnya dari hadis Anas bin Malik, juga diriwayatkan dari hadis Abu Hurairah dan lainnya, innama ju'ala al-imamu liyutamma bihi, sesungguhnya dijadikan imam itu liyutamma bihi, untuk diikuti. Fa idza shalla qa'iman fashallu qiyaman, apabila imam salat berdiri maka salatlah kalian dalam keadaan berdiri sampai akhir hadis. Yakni secara hukum asal dalam salat berjamaah maka makmum itu mengikuti imam. Makmum mengikuti imam, sehingga apabila imamnya menjaharkan amin maka begitu pula yang lebih tepat bagi si makmum ya untuk menjaharkan aminnya, walaupun di lafaz hadis tentang riwayat jaharnya imam di situ tidak disebutkan tentang makmum ya apakah yang harus dilakukan oleh si makmum. Namun di hadis yang lain ini ya telah jelas bahwasanya hendaknya seorang makmum ya senantiasa mengikuti perbuatan imam ya, termasuk di dalam jahar dalam hal amin di salat jahriyah, itu termasuk dalam keumuman hadis ini ya. Wallahu alam. Wa yakunu ta'minul ma'mumi ma'a ta'minil imami la qablahu wa la ba'dahu. Ya, dan aminnya si makmum bersamaan dengan aminnya imam, yakni dalam hal ya periode atau waktu pengucapannya bersamaan dengan imam, la qablahu wa la ba'dahu. Ya, si makmum tidak mengucapkan amin sebelum imam, tidak pula setelahnya. Yakni memang benar-benar berbarengan. Diusahakan untuk berbarengan dalam pengucapan amin dan menjaharkan aminnya tersebut. Liqalin Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hadits sahih. Ya, yang ini didasarkan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dalam hadis yang sahih, "Idza qala al-imamu waladdallin faqulu amin." Ya, apabila imam mengucapkan waladdallin maka ucapkanlah amin. Faman wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Ya, karena barang siapa yang berbarengan aminnya dengan aminnya malaikat, ya ini sudah kita jelaskan bahwasanya bertepatan atau bersesuaiannya maksudnya adalah dalam hal ya periode, dalam hal waktu bertepatan dengan aminnya malaikat. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, maka akan diampuni ya dosa-dosanya yang telah lalu. Ya, dan ini pun ya telah kita bahas bahwa pada pertemuan yang telah lalu, bahwa dalil seperti ini diampuni dosanya yang telah lalu, maksudnya adalah dosa-dosa kecilnya. Ya, dosa-dosa kecilnya. Ya, maka hadis ini yang menganjurkan untuk yang mengucapkan amin berbarengan dengan malaikat. Yang anjuran tersebut dia tidaklah hanya berlaku bagi imam saja, namun juga berlaku bagi makmum. Ya, sehingga disyariatkan bagi imam maupun makmum untuk yang mengejar periode aminnya malaikat. Sehingga apa? Ya, disyariatkan agar si makmum bersesuaian aminnya dengan aminnya imam. Ya, kenapa? Karena agar yang mendapat fadilah tersebut, yakni berbarengan aminnya dengan aminnya malaikat, maka si makmum tidaklah mengucapkan sebelumnya, tidak pula setelahnya. Wa amma qawluhu sallallahu alaihi wasallam fil hadits sahih, adapun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, idza ammana al imamu fa amminu, ya jika imam sudah mengaminkan, kana ammana, ya ammana yu'minu ta'minan, atau amin isim masdarnya, maka itu atau isim fi'il, isim fi'il amarnya amin, maka itu adalah fi'il madhi, fi'il madhi pada bentuk yang telah lampau. Idza ammana al-imamu, kalau imam sudah mengaminkan, fa'aminu, maka aminkanlah. Ya, maka cara memahami hadis ini tidaklah sebagaimana zahir, ya, fi'il madhi, tidak sebagaimana zahir fi'il madhi yang menunjukkan lampau, yakni imam mengucapkan amin dahulu baru makmum. Ya, tidak. Tapi maknahu idza aradat ta'mina, yakni cara memahami fi'il madhi kata ammana adalah maksudnya min af'ali asyuru', yakni benar-benar akan dilakukan, perbuatan yang akan dilakukan. Ai idza arada at-ta'mina, yakni ketika imam sudah mau mengucapkan amin. Lebih tepatnya ketika imam sudah mengucapkan akhir dari Al-Fatihah dan mau mengucapkan amin, maka hendaknya ya si makmum berusaha sebisa mungkin agar menjadikan ya aminnya berbarengan dengan aminnya imam. Ya, sehingga apa? Sehingga amin mereka semua berbarengan antara imam makmum, dan diusahakan agar bertepatan dengan aminnya malaikat. Qala ashabuna wa laysa fi ssalati mawdi'un yustahabbu an yaqtarina qawlul ma'mumi bi qawlil imami illa fi qawlihi amin. Dan para ashab kani, yakni para pembesar ulama Syafi'iyah, ya berkata, dan tidak ada di dalam salat ya tempat di mana disukai agar perkataan makmum bertepatan dengan perkataan imam, kecuali dalam hal ya mengucapkan amin. Yakni hanya tempat ini saja disyariatkan, disunnahkan bagi si makmum agar bertepatan dengan imam, berbarengan dengan imam, tidak sebelumnya, tidak pula setelahnya. Wa amal aqwalul baqiyatu fayata'akhkharu qawlul ma'mumi. Ya, adapun perkataan-perkataan makmum yang lainnya, maka ya hendaknya perkataan makmum tersebut ya diakhirkan, yakni diletak setelah perkataan imam. Imamnya dahulu yang mengucapkan, baru kemudian makmum. Ya. Karena dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya hadis yang barusan, innaman ju'ila al-imamu liyutamma bihi, sesungguhnya imam dijadikan untuk diikuti. Ya, bagaimana cara si makmum dikatakan mengikuti imam, dijelaskan lanjut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa idza kabbara fakabbiru. Ya, apabila imam bertakbir, fakabbiru, maka bertakbirlah kalian. Wa idza shalla qa'iman fashallu qiyaman. Apabila imam salat dalam keadaan berdiri, maka salatlah kalian dalam keadaan berdiri. Wa idza raka'a farka'u. Apabila imam rukuk, maka rukuklah kalian. Wa idza rafa'a farfa'u. Apabila imam mengangkat, maka ya angkatlah kalian kepalanya. Wa idza qala sami'a Allahu liman hamidah, faqulu rabbana wa lakal hamdu. Apabila imam mengucapkan sami'a Allahu liman hamidah, maka ucapkanlah kalian ya rabbana wa lakal hamdu. Yang semua ya dalam hadis ini, iringan perbuatan antara perbuatan imam dengan perbuatan makmum, semuanya dimaktufkan, ya disambung dengan huruf fa. Ya, idza kabbara fa kabbiru. Apabila imam bertakbir, maka fa. Ya, dan fa dalam bahasa Arab ya yufidu at-tartib wa at-ta'qib, menunjukkan perbuatan yang dilakukan secara berurutan, ya bukan berbarengan, ya secara berurutan, dan ya waktunya sempit, ya lanjut Setelah imam melakukan hal tersebut, maka ia disambung oleh perbuatan makmum untuk melakukan perbuatan yang sama. Baik dalam takbir, ya, makmum melakukan takbir. Ketika sholat, makmum melakukan sholat dalam keadaan berdiri. Ketika imam mengangkat, makmum ikut mengangkat. Ya, terjadi setelah imam. Ya, itulah makna dari huruf fa. Ya, at-tartib ma'a at-taqib. Yakni berurutan perbuatan imam terlebih dahulu baru perbuatan makmum yang terjadinya ya dalam tempo yang waktu sempit. Ya, maka semua perbuatan dan perkataan makmum ya hendaklah terletak setelah imam kecuali lafaz amin. Ya, kecuali lafaz amin, maka hendaknya ya si makmum berbarengan dengan imam dan diusahakan sebisa mungkin agar mendapat fadilah ya aminnya malaikat.